Kmien yin yang tekin cilik diopeni biong rama tipon kenda dipun kudang dijunjung lan disawang inyong nangis tulung tulung parikane ilo kondang Turirah kulintang kembang kuyanti. Kembang kuyanti kurandangan, kurandangan goleti sing iman-maning, kurandangan goleti sing Sampai